Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babur rifqi fil ma'isyati, bab bertindak rifqun, bertindak santun dalam menghadapi kehidupan. Barakallahu fikum. Nah, jadi di sini dari pertemuan-pertemuan yang lalu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita beberapa riwayat yang kaitannya dengan bentuk-bentuk rifqun. Iya, barakallahu fikum. Naam. Ada rifqun yang kaitannya dengan sesama, ada rifqun yang kaitannya dengan hewan. Barakallahu fikum. Ada juga rifqun yang kaitannya dengan pekerjaan atau yang kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat bagaimana hadis yang disampaikan atau dibawakan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Haddathana, qala al-Bukhari, haddathana Harami ibnu Hafsin. Harami ibnu Hafsin ibni Umar al-Ataki Abu Ali Al-Basri. Siqatun. Qala haddathana Abdul Wahid. Abdul Wahid ibnu Ziyad. Abdul Wahid ibn Ziyad Al-Abdi Maulahum. Al-Abdi Maulahum. Abu Bishr. Abu Bishrin. Qila Abu Ubaidata Al-Basri. Thiqatun fi hadithihi anil a'mash wahdahu maqalun. Thiqatun fi hadithihi anil a'mash wahdahu maqalun. Abdul Wahid ini rawi yang siqah, namun yang perlu dicermati hadis yang dia riwayatkan dari A'mash dan dia bersendirian dalam meriwayatkannya. Tidak ada murid-murid A'mash yang lain yang menguatkan. maka itu menjadi perbincangan di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan makbul, diterima, ada yang mengatakan tidak. Barakallahu fikum. Sehingga perlu dicermati riwayat-riwayat dia dari Al-A'masy. Barakallahu fikum. Ya. Dilihat hadis-hadis yang barakallahu fikum dia riwayatkan dari Al-A'masy. Nah, bagaimana qaul para jahabidah terkait dengan riwayat tersebut? Harus lebih teliti. Qala haddatsana Sa'id bin Katsir ibni Ubaid. Qala haddatsana Sa'id bin Katsir ibni Ubaidin. Na'am. Tayyib Al-Qurashi At-Tamimi. Abu Al-Ambas menggunakan ain. Alif Lam Ain Nun Ba Sin. Ambas. Barakallahu. Al-Kufi Maula Abi Bakar As-Siddiq. Maula Abi Bakar As-Siddiq. Barakallahu. Qala haddatsani Abi. Berkata Katsir, berkata Sa'id, telah menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Katsir ibnu Ubaid Abu Sa'id Al-Kufi. Katsir ibnu Ubaid Al-Qurashi Abu Sa'id Al-Kufi. Barakallahu fikum. Tayyib thiqatun. Huwa radhi'u Aisyata. Katsir ini adalah barakallahu fikum anak susuannya Aisyah. Nah. Iya. Ini keterangan penting nanti barakallahu fikum kaitannya dengan hadis yang dibawakan. Qala dakhaltu ala Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anhu. Ya, nah. Aku masuk menemui Aisyah radhiyallahu anha ummu mu'minin. Barakallahu fikum. Nah, karena dia radhinya. Sehingga barakallahu fikum Aisyah menjadi mahramnya dengan sebab radha'ah, persusuan. Barakallahu fikum. Nah. Dan ada memang beberapa rawi barakallahu fikum yang menjadi tayyib anak susuannya. Sehingga menjadi mahram. Barakallahu fikum. Faqalat, ketika Katsir hendak masuk menemui Aisyah, Aisyah berkata, amsik hatta tayyib akhita naqbati. Kata Aisyah, tahan ya, jangan masuk dulu. sampai aku menjahit naqbati. Naqbah as-sarawilu, as-sarawilu allati la yakunu fihi maudhi'un li shaddi al-habli. Ay yakunu lahu hujzatun wala yakunu fihi naifakun. Naqbah itu sejenis sirwal, barakallahu fikum, yang tidak ada tempat untuk mengikat habl. Maksudnya, barakallahu fikum, dia jenis sirwal yang hanya memiliki hujzah. Hujzah itu adalah maudi' syaddil izari minal wasat. Hujzah itu tempat untuk ya mengikat sarung yang ada di bagian tengah. Jadi dia hanya ada pada bagian pinggangnya saja. Nah, tapi dia tidak memiliki naifak, ya, naifakun, barakallahu itu. Naifakun, ini istilah barakallahu fikum pakaian orang sana, ya. Ada nukbah, ada barakallahu fikum habl, ya, ada hujzah, ada naifak. Nah, diingat baik-baik. Kalau nukbah tadi sejenis sirwal, barakallahu fikum, yang tidak ada tempat untuk mengikat habl padanya. Nah, maksudnya sirwal yang hanya ada bagian pinggangnya saja, tapi tidak ada naifak. Naifak itu adalah al-maudi' alladhi yukhatu, bagian yang dijahit, bagian tengahnya itu. Amin, Ikhwan. Nah, jadi dia lebih mirip sarung gitu ya. Nah, kalau kita mungkin rok begitu, barakallah. Gak ada bagian tengahnya yang dijahit, naifak. Jadi dia cuma ada bagian tepat untuk mengikat di pinggangnya saja. Jadi sejenis rok begitu, barakallah. Nah, baik, iya. Jadi kata Aisyah, jangan masuk dulu sampai aku menjahit ya rokku ini, barakallahu fikum. Nah. Baik. Fa amsaktu. Maka kata kafir, aku pun menahan diri, enggak masuk. Barakallahu fikum. Fa qultu ya ummal mu'minin, lau kharajtu fa akhbartuhum la'adduhu minki bukhlan. Wahai ibunya orang-orang yang beriman, wahai ummul mukminin, seandainya saya keluar dari sini kemudian menghabarkan kepada mereka tentang sikap anda, ya, rok yang sudah usang kok masih dijahit-jahit begitu, itu akan dianggap oleh masyarakat sebagai bentuk kebakhilan. Jadi menurut pandangan kafir, itu rok sebenarnya sudah tidak layak dipakai. Paham ya? Nah, enggak usah ditampel-tampel sini, tampel sana. Ini kalau saya kasih tahu sama masyarakat, mereka anda akan menganggap anda itu, iya, kok pelit sekali. Tinggal beli yang baru, kan selesai urusannya. Nah, paham Ivan ya? Nah, itu maksudnya. Nah, baik. Jadi tadi barakallahu fikum, dari riwayat yang kita baca, Aisyah dikritik oleh anak susuannya, ya, seandainya engkau wahai ibu, ya, keluar menggunakan pakaian seperti ini, engkau akan dikira orang sebagai orang yang bakhil. Dan seandainya aku cerita juga kepada masyarakat demikian tindakanmu, engkau akan dikira orang-orang yang pelit. Barakallahu. Nah, karena Aisyah barakallahu fikum mampu untuk membeli yang baru. Baik. Aisyah pun menjawab kritikan dari barakallahu fikum Rabi'nya. Qalat absir sya'nak. Hai, dak angka hada, dak angka hada. Nah, dikata Aisyah, ya sudah, kamu enggak usah ngurusin urusan ibu, ya, hey, dak angka hada, sudah kamu enggak usah ngurus-ngurus barang ini. Innahu la jadida liman la yalbasu al khalaqa. Karena kata Aisyah, tidak ada sesuatu yang baru bagi orang yang tidak menggunakan pakaian yang khalaq. Khalaq itu barakallahu fikum qadim, lama atau bulia, pakaian yang sudah usang. Ya. Nah. Jadi kata Aisyah, karena tidak ada pakaian yang baru kalau enggak ada yang lama. Ya kan? Nah, barakallahu fikum. Sama saja. Iya, kalau mau beli yang baru, barakallahu fikum, baru itu tidak dikatakan baru kalau tidak ada yang lama. Barakallahu fikum. Nah, itu jawaban dari Aisyah radhiyallahu anha barakallahu fikum. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat barakallahu fikum bahwasannya anna Aisyata tasaddaqat bimalin azimin. Aisyah itu bersedekah dengan uang yang sangat besar. Nah, jadi ketika dapat tunjangan gitu ya, barakallahu fikum, dari pemerintah. Baik. Setelah Nabi meninggal, itu istri-istri Nabi mendapatkan tunjangan barakallahu fikum. Nah. Baik. Dapat uang banyak, sama Aisyah disedekahkan. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Dan kadang kan enggak mikir-mikir Aisyah itu kalau sedekah barakallahu fikum. Disebutkan selain dari riwayat ini barakallahu fikum, enggak tahu kalau di rumah itu ya makanan pokok sudah habis. Barakallahu fikum. Ketika pulang ke rumah, apa makanan kita hari ini? Barakallahu fikum. Salah seorang pelayannya mengatakan, "Loh, tadi uang yang banyak enggak disisakan dah?" "Ya enggak." "Loh, enggak ada lagi makanan pokok di rumah." "Loh, kok enggak bilang? Kalau bilang tadi kita belikan dulu makanan pokok." Barakallahu fikum. Nah, iya, itu menunjukkan kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha yang barakallahu fikum mengambil perangai tersebut dari suaminya yang tercinta. yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nular, ya. Nah, suaminya biasa royal, ngasih infak, sedekah, istrinya ikut-ikutan. Barakallahu. Kalau ngasih itu enggak mikir-mikir. Barak. Ada lauk apa enggak di rumah enggak mikir-mikir. Kasih. Nah, barakallahu. Baik, summa ru'iyat tarqa'u khimaran laha. Kemudian setelah dia ngasih infak yang banyak tadi, dilihat sama orang, barakallahu fikum, dia tayyib memperbaiki khimar kerudungnya. Jadi kerudungnya sudah usang, kalau ada yang sobek, tampel gitu ya, barakallahu fikum. Nah, ada yang sedikit tayyib sobek lagi, tampel lagi. Nah, barakallahu fikum. Padahal barusan punya uang yang banyak. Faqila laha, maka ada yang kritis. Nah, biasa ya manusia. Kita infak salah, enggak infak salah. Gitu ya. Barakallahu fiik. Nah. Ya ummul mukminin, tatasaddaqina bimalin 'adzim. Tsumma tarqaina khimaraki. Ya ummul mukminin, wahai ummul mukminin, tatasaddaqina bimalin 'adzim, barusan Anda kan bersedekah dengan uang yang sangat banyak. Tsumma tarqaina khimarati. Tapi kok habis itu kamu pakai kerudung yang sudah tampel-tampelan seperti itu? Barakallahu. Jadi orang-orang agak heran. Iya. Kenapa enggak dibelikan dulu kerudung yang baru, baru diinfakkan? Iya. Barakallahu fikum. Nah. Faqalat wa tamassalat bil bayri. Faqalat wa tamassalat bil baiti. Maka Aisyah pun menjawab kritikan orang tadi dengan syairnya. Ilbas jadidaka inni labisun khalaqi. Ilbas jadidaka inni labisun khalaqi. Wala jadida liman la yalbasul khalaqa. Aisyah mengatakan, ilbas jadidaka. Ya sudah, kamu pakai saja pakaianmu yang baru. Kalau kamu punya yang baru, kalau pengen beli yang baru, ya silakan. Inilah bisun khalaqi. Kalau saya, ya pengen pakaian saya yang sudah lama-lama. Iya. Nah, artinya urusan saya dong. Kalau saya mau pakai yang usang, saya mau pakai yang lama, yang sudah tampel-tampelan. Saya sukanya yang itu. Kalau kamu punya yang baru, ya pakai yang baru. Jangan ngomongin orang. Pak Ivan ya? Nah, kan ada orang seperti itu. Nah, karena dia bisa, karena dia punya, dia mengkritik orang lain. Ya, ente ini dari dulu bajunya itu saja. Sumpek kalau kena lihatnya. Memang dia punyanya itu. Pak Ivan ya? Nah, mau beli yang baru lah. Baju dari kemarin itu saja. Barakallahu fikum. Baik. Kan ada orang yang seperti itu, kritis, pedes, barakallahu fikum. Nah. Maka Aisyah menjawab, ya sudah, kamu pakai saja pakaianmu yang bagus-bagus, yang baru-baru silakan. Kalau saya pengen pakai yang kayak gini. Kenapa? Wala jadida liman la yalbasul khalaqa. Karena enggak ada yang baru kalau tidak ada yang lama. Iya, kalau kamu tidak punya pakaian yang lama, pakaian kamu itu tidak dikatakan baru. Iya, dikatakan baru kalau dibandingkan dengan yang lama. Nah, barakallahu fikum. Baik. Itu kata Aisyah radhiyallahu anha, barakallahu fikum. Nah, disebutkan juga barakallahu fikum, ini kisah yang lain dari dalam tarikh Ibnu Asakir, bahwasanya An-Nariyashi qala, dia berkata, inna Asma ibn Khura ibn Kharajah, anna Asma ibn Kharajah qala yauman li zaujati, bahwasanya Asma ini nama yang musytarakah, ya, bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Nah, iya, Jadi ada sebagian rawi Asma itu laki-laki. Nah, jadi Asma ini termasuk nama yang mushtarakah. Nama barakallahu fikum tayyib angender. Itu katanya orang ya, tayyib. Enggak ada jenis kelaminnya. Khusus bisa dipakai semua. Nah, Asma berkata kepada istrinya pada satu hari, ikhdabi li lihyati. Ya, sayyid. Sayyid. Gitu ya. Tolong dong jenggot abang yang sudah putih ini dikasih apa? Khidab. Apa namanya? Diwarnai. Nah, gitu ya. Sayyid. Sudah tua ternyata ya. Sayyid. Sai, ini jenggot abang tolong dikasih warna. Faqalat, maka istrinya pun berkata, ila kam tarqa'u minka. Ila kam tarqa'u minka. Naam. Barakallahu fikum. Artinya barakallahu fikum, sampai kapan barakallahu fikum mewarnai jenggot ini bisa membuat kamu semakin muda? Gitu ya. Sampai kapan? Mau pakai terus biar kelihatan muda? Sampai kapan kamu pakai terus? Barakallahu. Itu kata istrinya. Iya. Barakallahu fikum. Intinya apa? Ya, mbok sadar wis tuwa, ngono ya. Sudah tua, Pak. Gitu. Sampai kapan harus di warnai terus? Barakallahu fikum. Nah, artinya kamu itu sudah tua, harus sadar. Fa ansha'a yaqulu, maka suaminya pun mulailah bersyair. Ayyartini khalaqan ablaiti jiddatahu. Ayyartini khalaqan ablaiti jiddatahu. Kamu menyindir saya dengan ya usia saya yang sudah mulai menua. Ablaiti jiddatahu. Barakallahu fikum. Tapi engkau menghabiskan ya masa tuaku. Wahal ra'aiti jadidan lam ya'ud khalaqan. Nah, wahal ra'aiti jadidan lam ya'ud khalaqan. Apakah engkau melihat barakallahu fikum ada sesuatu yang baru dan tidak menganggap sesuatu yang lama? Artinya sesuatu yang baru itu baru dikatakan baru ketika dia melihat yang lama. Kaman ya kama labisti jadidi falbasi khalaqi. Kama labisti jadidi falbasi khalaqi. Sebagaimana engkau telah memakai barakallahu fikum yang baru dari diriku, maka pakailah diriku yang lama. Apa maksudnya? Nah, kamu dulu ketika saya masih muda, masih ganteng-gantengnya, masih barakallahu fikum ya, tayyib, hebat-hebatnya ya, kamu menikmati itu semua. Gitu ya. Barakallahu fikum, tayyib. Maka setelah aku tua, maka nikmatin juga dong. Itu aku minta kasih warna jenggotku, dikasihlah. Paham kan ya? Nah, ketika saya masih muda, kamu menikmati usia muda tadi. Ketika tua, ya, dinikmati juga. Nah. Fala jadida liman la yalbasul khalaqa. Nah, karena tidak ada sesuatu yang baru bagi orang yang tidak menggunakan ya yang sudah lama. Barakallahu fikum. Nah, itu bisa dilihat dalam tarikh Dimasyqah jilid 9 halaman 60. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Istrinya menjawab, "Qad faniya shababuhu wa dhahabat quwwatuhu." Iya, nah. Sudahlah, Pak. Ya, masa muda sampean itu sudah lewat. Ya, kekuatan sampean juga sudah berangsur-angsur hilang. Sudahlah, cara tua saja. Barakallahu fikum. Maka suaminya menjawab, "Anti afnaitiha." Ya kan, yang menghabiskan usia saya kan kamu. Saya sibuk kerja, saya ngapa-ngapain, banting tulang, peras keringat, mata melotot. Iya, kan buat sampean, Dik. Buat kamu kan. Kamu yang membuat saya tua seperti ini. Gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, intinya itu percakapan suami istri yang sudah tua-tua. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Baik, ada pun faedah yang bisa diambil dari hadis barakallahu fikum. Yang pertama, tawadhu'u Aisyata radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan sikap tawadhu dari ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bukan berarti beliau tidak bisa hidup bermewah-mewah karena tunjangan kehidupan untuk beliau ya selaku istri Nabi barakallahu fikum tentunya sangatlah besar. Nah, tapi beliau menggunakan harta tersebut untuk sedekah dan lebih memilih untuk hidup barakallahu fikum bersahaja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya. Dan itu sekali lagi barakallahu fikum faktor iya yang pertama memang dari sisi karakter Aisyah radhiyallahu anha, yang kedua dari sisi barakallahu fikum tarbiyah sang suami. Nah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan istri-istrinya barakallahu fikum untuk memiliki kehidupan yang bersahaja, tidak bermewah-mewah. Barakallahu fikum. Ya. Nah, ketika Islam sedang makmur-makmurnya, barakallahu fikum, rumah beliau ya begitu-begitu saja. Iya, enggak tambah besar kan? Enggak direhab barakallahu fikum. Sudah Islam sudah Masya Allah banyak menguasai macam-macam. Nah, beliau tetap mengajari istri-istrinya untuk bisa hidup sederhana dan bersahaja. Barakallahu fikum. Nah, dan ternyata yang diajarkan oleh sang suami itu benar-benar meresap. Ya, sehingga walaupun sosok sang suami sudah tidak ada, Aisyah masih ya meneladani gaya hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum ya. Di itu terdapat nasihat buat para ummahat ya. Ibu-ibu dan emak-emak yang ada. Nah, barakallahu fikum. Ya, untuk barakallahu fikum belajar dari Aisyah radhiyallahu anha tawadhu. Barakallahu fikum belajar hidup sederhana dan bersahaja. Nah, walaupun mewah dan mampu barakallahu fikum. Ya. Tidak hidup glamor barakallahu fikum. Nah, yang kedua barakallahu fikum faedah yang bisa kita ambil dari hadis adalah arifku fil ma'isyati wal iqtisadu fiha. Nah, yaitu tetap bersikap santun dalam kehidupan dan barakallahu fikum ya sederhana dalam kehidupan barakallahu fikum. Nah, al-iqtisad tidak berlebih-lebihan, tidak juga barakallahu fikum terlalu kekurangan, sederhana saja barakallahu fikum. Nah, baik, itu yang diajarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga barakallahu fikum yang dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Barakallahu fikum. Nah, ya. Yang barakallahu fikum akan terasa barakallahu fikum bagi orang-orang yang mampu. Kalau kita yang enggak punya atau yang memang seperti itu keadaannya, ya ya gimana lagi, memang keadaan, iya, faktor keadaan. Nah, yang barakallahu fikum luar biasa itu ketika kita dalam posisi lagi makmur-makmurnya, ya, lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya. Anda buka usaha rumah herbal, barakallahu fikum, berhasil dan sukses. Omset per bulannya mencapai 100 juta rupiah, kadang tembus 200 juta per bulan. Nah, itu ujian berat. Iya. Nah, barakallahu fikum. Jarang mereka-mereka yang mampu mengendalikan dirinya. Apalagi bagi mereka-mereka yang lama hidup miskin. Gitu ya. Dapat kesempatan seperti itu biasanya langsung jor-joran, gitu ya. Naam, barakallahu fikum. Tahun ini beli mobil. Iya, barakallahu fikum. Mobilnya Avanza. Ya, barakallahu fikum. Baik. Tahun depan ganti lagi mobilnya, barakallahu fikum. Bukan Avanza, tapi apa? Hah? Innova. Barakallahu fikum. Iya. Tahun depan jual, ganti lagi, barakallahu fikum. Baik. Dan seterusnya. Ya. Enggak pernah puas. Jadi habis miskin terus kaya. Nah, di situ ujian berat bagi manusia. Untuk bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya. Nah, sedikit orang-orang yang barakallahu fikum tayyib bisa mengendalikan diri. Ya. Rata-rata jor-joran tadi barakallahu fikum. Ya kan gimana lagi, Ustaz? Yang namanya nikmat, ya. Ya dinikmatilah. Gitu ya. Barakallahu fikum. Masa saya sudah ya 20 tahun hidup miskin. Iya, sekarang waktunya kaya kok malah pengen miskin, merasakan hidup miskin, ya. Naam, barakallahu fikum. Nanti malah nyesal hidup di dunia. Gitu, barakallahu fikum, ya. Ya, itu pandangan dia, barakallahu fikum. Tapi sebenarnya itu menyiksa. Iya, menyiksa jiwa, menyiksa raga, barakallahu fikum, dan akan memancing munculnya sifat kesombongan. Dan akan memancing sifat ya iri dari orang lain. Jadi riskan ya, ketika seorang itu dengan kekayaannya jor-joran ya, itu sangat riskan. Barakallahu fikum ya. Nah, itu kalau dia ibaratnya di ujung jurang ya, barakallahu fikum, itu kalau dia jatuh itu lebih menyakitkan. Ketika dia jatuh miskin lagi, barakallahu fikum, banyak yang dia tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Nah, sehingga yang dicontohkan oleh Nabi Aisyah salafuna soleh. Jadi walaupun taraf kehidupan itu naik, ya, tidak membuat mereka lupa diri, tetap menjalani hidup dengan iktisad sederhana. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala alam bishawab. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hidup dari hadis ini, barakallahu fikum, al-hasu al-iqtisadi fil malbasi. Al-hasu al-iqtisadi fil malbasi. Nah, barakallahu fikum. Ada anjuran bagi kita untuk sederhana dalam penggunaan pakaian. Gitu ya, Ikhwan ya. Nah, barakallahu. Ada anjuran untuk sederhana dalam mengenakan pakaian barakallahu fikum. Nah, sederhana, tidak terlalu buruk, tidak juga terlalu mewah barakallahu fikum. Nah, ya. Wa anna, yang kedua, faedah berikutnya, yang keempat, wa anna man labisal khalaqa alladhi yahtaju ila an yarqa'a wa ila an yukhata faqadik tasoda faqadik tasoda anna man labisa al khalaqa, bahwasanya orang yang memakai pakaiannya yang lama-lama, yang sudah usang barakallahu fikum, alladhi yahtaju ila ayyurqa'a, yang mungkin butuh untuk diperbaiki, wa ila ayyukhata atau dijahit, ya, faqad iktasada, maka sungguh dia telah berusaha hidup dengan sederhana. Paham ya kawan? Nah, ini nasihat buat kita semua, ya, terutama para thalabah. Nah, kita sedih lihat banyak yang buang pakaian. Ya enggak? Ini pakaiannya masih bagus, enggak ada yang sobek. Cuman gara-gara antum males ngangkat jemuran. Iya, gara-gara apa? Males ngangkat jemuran. Kemudian ditaruh di sana, ditumpuk-tumpuk, malu juga ngambilnya. Barakallahu fikum. Akhirnya dibiarkanlah pakaian itu masuk kotak sampah. Barakallahu. Atau dibakar. Nah, ya, padahal masih bagus. Boro-boro sobek enggak. Ya, warnanya pun belum begitu memudar. Barakallahu fikum. Tadi. Nah, berarti perilaku kita yang seperti itu sangat-sangat jauh dari tindakan salafuna soleh barakallahu fikum. Iya. Nah. Baik. Apalagi kalau antum dengar tentang berita bencana dari saudara-saudara kita yang di luar sana. Iya, bagaimana mereka kekurangan pakaian, bagaimana mereka butuh dengan pakaian. Nah, sedih rasanya lihat pakaian dibuang di situ barakallahu fikum. Iya. Nah. Paham ya, ikhwan? Kita saja yang suek dianjurkan untuk dijahit. Iya, ditampol barakallahu fikum. Masih bisa dipakai, ya dipakai. Nah. Barakallahu. Gitu ya. Apalagi barakallahu fikum ngangkat jemuran, apalagi sekedar ditumpuk di sana, ya sudah. Enggak usah malu. Barakallahu fikum. Diambil saja. Nah. Teman-teman yang lain juga memaklumi, insyaallah mereka tahu. Iya. Paham ya, ikhwan? Nah, sehingga ini teguran, nasihat untuk kita semua. Gitu ya, bagi para thalabah, diharapkan pakaian-pakaian yang kalian miliki barakallahu fikum itu dijaga baik-baik. Iya. Nah. Barakallahu fikum. Dipakai. Baik. Dan jangan terburu-buru, tergebu-gebu untuk membeli pakaian yang baru. Kalau yang lama masih banyak yang bagus. Iya. Nah, kadang kan keluar model baru, sodap. Wih, baru lagi modelnya, ya. Barakallahu fikum. Beli. Nah. Ada yang punya. Barakallahu fikum. Nah, yang lebih membuat kita mengelus dada itu ada tipe-tipe thalabah yang memang barakallahu fikum tadi. Iya. Apalagi usia-usia seperti antum itu gampang terbawa oleh teman-teman. Lagi ngetren beli baju baru, nah, jubah baru, barakallahu fikum, iya. Sodaf, haromain dan yang semisal dengannya, akhirnya dia mengikuti dan memaksakan diri. Nah, yang kita sayangkannya apa? Orang tuanya enggak mampu. Iya, barakallahu fikum. Akhirnya maksa-maksa sama orang tuanya, ngancam-ngancam barakallahu fikum. Mi, kalau aku enggak dikirim buat beli jubah sodaf, aku enggak mau mondok lagi loh. Kenapa? Teman-temanku beli baju baru semua. Iya, aku malulah pakai baju baru. Barakallahu fikum. Nah, minder rasanya, enggak pede. Iya. Teman-teman pegang kerah bajunya, aku langsung nundukkan kepala. Aku pegang kerah bajuku sudah, iya, banyak dakinya. Barakallahu fikum. Nah, iya. Yang seperti itu tidak baik, ya. Barakallahu. Enggak usah terpengaruh dan ikut-ikutan dengan teman-temannya. Barakallahu. Kalau masih banyak bajunya, masih barakallahu fikum layak untuk dipakai, tidak sobek, iya. Walaupun warnanya sudah memudar ya, seperti ini barakallahu fikum. Sudah memudar. Iya, ya dipakai saja. Barakallahu fikum. Nah, wallahu taala a'lam bisawab. Sehingga kami harapkan tidak ada lagi barakallahu fikum pakaian yang bertumpuk-tumpuk ya, apalagi sampai dibuang dan dibakar ya. Sedih rasanya barakallahu fikum. Nah, iya. Kalau bisa menangis, menangis paling itu bajunya ya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis. Wallahu taala bisawab wa ta'ala qadar. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.